بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله pada malam hari ini kita insyaallah melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada bab-bab pernikahan, kitabun nikah. Nikah di dalam ayat Al-Quran banyak disebut ya kata nikah dan seputarnya, dan disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dari kata-kata nikah dalam Al-Quran yakni akad nikah ya, terkecuali beberapa ayat. Adapun secara hukum syar'inya jelas nikah ini merupakan tuntunan syariat kita, tersebut pada ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Nabi SAW, dan ijma' kesepakatan para ulama. Salah satu dari ayat Al-Quran yang menyebutkan perintah nikah adalah surat An-Nisa ayat yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taaba lakum minan nisa." Fankihu ma taaba lakum, maka nikahilah wanita yang baik bagi kalian, minan nisa, dari kalangan wanita, matna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4. Alhasil ayat ini menunjukkan secara globalnya perintah untuk menikah. Dan ayat-ayat yang lain juga akan kita lewati insyaallah dalam pembahasan seputar hukum-hukum pernikahan ini. Adapun hadis Nabi SAW, maka sangat banyak, baik qauliyah, ucapan Nabi, atau fi'liyah, contoh perbuatan beliau, atau takririyah, yaitu persetujuan dari beliau. Jadi sangat banyak. Di antara yang akan kita baca nanti dalam kitab ini, hadis pertama dalam kitab nikah ini, yaitu ya ma'asyar syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, dan seterusnya akan kita bahas nanti. Itu salah satu sabda beliau. Adapun kesepakatan ulama jelas bersepakat tentang syariat nikah. Dan ini menjadi sunnah para anbiya, para nabi, semuanya mereka menikah. Adapun seseorang itu justru tidak mau menikah, nah ini yang tidak sesuai dengan Islam. Nanti disebut dengan istilah tabattul atau melajang. Ini justru suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan Nabi SAW menegaskan dalam hadis ketika ada seseorang yang berniat untuk tidak menikah, untuk apa? Ya, untuk ibadah, ya. Lebih fokus. Nah, ini kita perhatikan, niatnya bagus, ya kan? Lebih fokus dalam ibadah, itu kan niat baik. Namun ternyata memang tidak setiap niat baik itu akan menjadi baik, yaitu ketika tidak dilaksanakan sesuai tuntunan yang benar. Maka niat baik itu tidak cukup. Karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, dan yang lain, kata beliau, "Amma inni akhsyakum billah wa atqakum lahu." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Lakinni asum wa uftir wa usalli wa anam wa atazawwajun nisa. Tapi aku juga sholat, asum wa uftir, saya puasa, saya kadang tidak puasa, ya, waqum wa anam, saya sholat malam, ya, juga ada waktu untuk tidur, wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah, menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku, tuntunanku, dia bukan dari golonganku. Ya. Nah, di hadis yang lain juga ditegaskan semakna dengan itu, bahkan sangat mirip, ya, kata beliau, "Nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu tuntunanku. Siapa yang tidak suka dengan tuntunanku, dia bukan dari golonganku. Nah, ancaman yang besar, ya, dia bukan dari golonganku. Ini berat, ya. Berarti ini menunjukkan pernikahan itu sesuatu yang sangat penting, sangat dianjurkan dalam Islam. Bukan itu siapa suka, siapa mau, bukan. Ya. Tapi ini adalah anjuran yang sangat dianjurkan dalam Islam. Begitu. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebagian hadis, di antara hikmah daripada pernikahan, beliau mengatakan, "Tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah." Tanakahu, hendaknya kalian saling menikah. Artinya ini perintah bagi umat secara keseluruhan. Ya, mereka mengadakan pernikahan. Taksuru, kalian akan jadi banyak. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan kalian di hadapan umat-umat di hari kiamat kelak. Jadi dengan banyaknya jumlah muslimin, Nabi SAW merasa senang dengan itu. Yeah. Dan hikmah-hikmah yang lain sangat banyak. Bahkan mungkin untuk dihitung sulit, ya, hanya saja perlu pikiran. Namun dari yang disebutkan oleh ulama, ya, kita bisa bisa ambil pelajaran darinya, di antaranya di sini dalam Taisirul Alam, kitab ini Syekh Al-Bassam menyebutkan ya, beberapa hikmah. Ya, saya sebutkan dengan bahasa yang singkat ya. Di antaranya tentu yakni menjaga ketakwaan masing-masing suami maupun istri. Dengan dia menikah tentu ya godaan-godaan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal dalam bab ini akan jauh berkurang, sehingga dia akan lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ya, terjaga kehormatannya sehingga tidak jatuh dalam maksiat-maksiat ya dengan ini. Ya, artinya ini salah satu sebab dan termasuk sebab yang besar untuk meraih ketakwaan Allah Azza wa Jal terutama dalam bab ini. Yang berikutnya adalah bahwa dengan nikah ini umat akan semakin banyak ya, seperti yang Nabi isyaratkan pada hadis lalu. Jadi Islam akan semakin kuat, muslimin semakin banyak. Nabi SAW di hari kiamat kelak ya, dengan umat yang banyak melebihi umat-umat yang lain, beliau merasa senang dan bangga. Kemudian di antara hikmahnya juga dengan nikah itu, nasab akan terjaga ya, pernikahan membuat nasab orang itu jelas, ini anaknya siapa ya, dia si ayah anaknya siapa dan seterusnya, nasab itu terjaga. Dan dengan nasab terjaga, terjalin pula nanti ya kan hubungan kekeluargaan antara keluarga istri, keluarga suami ya, anak turun mereka, saudara dan kerabat mereka, terwujud ta'awun, saling bantu membantu, tanasur, saling membela dan seterusnya. Ya, tentunya semuanya mesti dengan koridor Islam ya. Kemudian dari pernikahan tersebut ya, bagi masing-masing akan didapati ketentraman hidup ya, mawaddah, rahmah, cintaan, kasih sayang di antara keduanya. Dan akan terbangun dengan pernikahan ini keluarga-keluarga muslim yang banyak, masing-masing rumah dengan keluarga masing-masing ini semakin banyak, menjadi suatu mujtama', masyarakat muslim ya. Masyarakat muslim yang tentunya idealnya ya, mereka akan hidup secara berdamai tentram kalau semua betul-betul sesuai dengan Islam ya. Kemudian masing-masing dari suami maupun istri nanti berjalan dengan tugasnya masing-masing. Ketika dia punya istri, urusan rumah, urusan istri, ya. Dia mengatur rumahnya, ketertiban, kebersihan rumahnya, mengatur urusan makan dan minumnya, ya. Pendidikan anak-anak di rumah, penjagaan terhadap mereka, itu urusan perempuan atau istri. Kemudian suami bisa konsen ke bidangnya, yaitu apa? Mencari nafkah, bekerja, keluar rumah, berusaha, dan seterusnya dari tugas-tugas lelaki. Jadi masing-masing dengan ini akan mendapatkan tugasnya. Ya. Kalau tidak ada istri, misalnya suami hidup sendiri, ya jelas akan mengalami kerepotan, ya kan? Begitu pula istri hidup tanpa suami juga akan mengalami kerepotan. Ya. ibaratnya separuh tugasnya ya harus diemban dia juga, ya kan? Nah, kalau ada pasangannya masing-masing, maka masing-masing dengan tugasnya, bagian apa dalam rumah istri, bagian keluar rumah suami, sederhananya seperti itu. Yang jelas ini begitu banyak hikmah-hikmah daripada pernikahan yang ini merupakan ajaran Islam, dan tadi saya katakan makanya para nabi semua menikah, ya, semua menikah. Kemudian pada kitab ini disebutkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pernikahan. Salah satunya adalah hadis yang ke-297 yang sesuai cetakan ini. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alayhi bis sawm, fa innahu lahu wija. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyaran syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum, siapa yang mampu dari kalian, al-ba'ah, untuk pernikahan, wal yatazawwaj, maka menikahlah. Fa'innahu aghaddu lil basar, sesungguhnya itu aghaddu lil basar, membuat lebih menundukkan pandangan. Wahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', dan siapa yang tidak mampu, fa alaihi bis saum, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, sesungguhnya puasa baginya merupakan wija, pengekang. Ya. Nah, ini salah satu hadis Nabi SAW yang jelas sekali memerintahkan dan menganjurkan untuk menikah. Disampaikan melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyar syabab, wahai para pemuda. Ya. Nah, di sini bukan berarti khitab atau pembicaraan ini terkhusus bagi yang masih muda, remaja. Ya. Namun siapa saja yang belum menikah ya juga terkena anjuran ini. Pada dasarnya memang para syabab, anak-anak muda, mereka yang umumnya ya belum masuk ke ranah pernikahan. Maka Nabi katakan, wahai para syabab, anak-anak muda, siapa di antara kalian yang mampu al-ba'ah, yaitu pembiayaan untuk pernikahan. Ya. Jadi ketika ada biaya dan kemampuan untuk pernikahan, fal yatazawwaj, lakukan pernikahan itu. Ya. Nah, di sini apa tentunya bab kemampuan ini memang berbeda-beda ya, satu tempat dengan tempat yang lain. Walhasil intinya kalau memang sudah ada kemampuan, walaupun itu sederhana, jangan dianggap bab kemampuan ini harus mewah ya. Mau menikah pikirannya terlalu tinggi, harus nyewa gedung, harus mengundang sekian banyak orang, nanti walimahnya seperti apa, bagaimana, duitnya dari mana, kan intinya ke situ ya. Ya, tidak mesti sejauh itu. Ya, kalau kita sebagai seorang lelaki kemudian apa melamar seorang wanita, mereka juga mau pernikahan sederhana, sudah ya, itu sudah khair wa barakah, insyaallah ya, kebaikan dan keberkahan. Dahulu ya, ternyata mahar istri-istri Nabi juga tidak mahal-mahal ya. Dahulu sebagian akad nikah walimah ya, walimah Nabi SAW juga tidak mewah-mewah. Beberapa makanan yang itu makanan-makanan sederhana ketika menikah dengan siapa? Sofia. Ya. Jadi itu terkait dengan kemampuan ya. Ketika Nabi menasihati Jabir radhiyallahu anhu, beliau juga katakan aulim walau bisyatin. Adakan walimah walaupun menyembelih seekor kambing. Ya. Ya. Ini contoh saja. Artinya ini seekor kambing sudah cukup untuk walimah, ya. Kalau enggak bisa, bisanya 5 ekor ayam. Ya. Bisa enggak apa-apa, yang penting sudah sepakat jalan-jalan. Nah, artinya memang ada kemampuan untuk itu, ya, dengan yakni tadi enggak mesti tergambar sesuatu yang mewah, megah, bukan? Yang penting sepakat seperti itu bisa dijalankan, maka fal yatazawwaj, hendaknya dia menikah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan hikmah daripada pernikahan ini. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan. Ya, kita sebagai lelaki diperintah oleh Allah Azza wa Jal, kul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada mereka orang-orang beriman yang laki-laki agar menundukkan pandangan. Yakni dari yang haram. Ternyata yang wanita pun sama diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, wa kul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Hendaknya katakan kepada mereka kaum mukminah, wanita-wanita yang beriman, yaghuddna min absarihin, agar menundukkan pandangan-pandangan mereka ya, dari yang haram. Nah, jadi kita sebagai orang yang beriman, laki-laki maupun wanita, diperintah oleh Allah Azza wa Jalla agar menjaga pandangan kita dari yang haram. Nah, salah satu sarana dan sebab yang kuat untuk membantu melakukan perintah Allah tersebut adalah dengan kita menikah. Ya. Bagi lelaki, bagi wanita, ini sangat membantu untuk mewujudkan perintah Allah ini, menundukkan pandangan dari yang haram. Karena itu, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, ya, bahwa orang yang menikah, ya, dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Ya. Maka bertakwalah pada setengah yang lain. Ya, maknanya begitu, ya. Artinya apa? Artinya disebut ulama bahwa kita sebagai muslim ini, orang Islam, dalam bab ketakwaan kita kepada Allah, sering ketakwaan itu terkotori dengan maksiat. Nah, inti dari maksiat itu dua. Ya. Apa itu dua? Ya, pertama perut, ini bikin maksiat ya. Orang lapar dan lain-lain itu jadi mencuri, jadi menipu, intinya apa? Ke perut, ya kan? Ini satunya. Satunya ya bawahnya. Nah, ketika seseorang menikah, maka dia telah membentengi sebagian. Artinya, untuk takwa kepada Allah, ibaratnya sudah beres separuhnya. Tinggal separuh yang lain. Nah, ini hikmah daripada pernikahan. Ya, semestinya begitu. Diberi sarana oleh Islam seperti itu. Kemudian wahsanul ilfarj. Nah ini penyempurnanya dan ini lebih menjaga kemaluan. Ya, wayahfazna furujahunna, agar mereka menjaga kemaluan mereka. Ini adalah sumber-sumber maksiat. Nah, jadi demikian pentingnya pernikahan dalam upaya ketakwaan, ya. Nah, itu mikirnya seorang muslim adalah itu. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terwujud ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal melalui pernikahan. Karena itu Nabi SAW kemudian mengatakan, kalau memang tidak mampu, wa man lam yastati', siapa yang tidak mampu, ya, gimana, ya, tidak ada biaya, ya, belum bisa menjalani akad nikah karena hal-hal perekonomian, fa'alaihi bisawm, maka hendaknya dia melakukan puasa. Fa innahu lahu wija, sesungguhnya puasa itu bagi dia merupakan wija. Wija ini artinya ya ibarat tameng begitu ya bagi kita. Wija itu ibarat apa, hewan yang dikebiri begitu, mauju. Kalau hewan yang dikebiri bahasa Arabnya itu mauju, ya, hewan yang dikebiri, wija, jadi semacam pengebirian begitu ya. Tapi bukan pengebirian yang hakiki. Artinya bahwa puasa itu diantara fungsinya adalah melemahkan syahwat, ya, sehingga gejolak untuk pernikahan itu bisa berkurang dengan puasa. Sehingga seseorang dengan puasa juga akan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ya mata dibantu puasa supaya lebih menundukkan pandangan. Nah, ini faedah daripada puasa sebagai salah satu solusi bagi orang yang belum mampu menikah. Ya. Nah, begitulah penjelasan hadis ini. Ya. Yang dari sini kita bisa ambil beberapa pelajaran penting, ibroh dari hadis ini. Yang pertama adalah anjuran kepada syabab, anak-anak muda untuk menikah bagi mereka yang mampu dengan penjelasan tadi. Dan masalah hukum menikah pada dasarnya wajib ya, karena ayat ya memerintahkan tadi yang kita baca, fankihu, maka nikahilah. Hadis juga memerintahkan ya. Dan asal-usul perintah itu memberikan hukum wajib pada dasarnya. Jadi globalnya awal hukum pernikahan itu ya wajib begitu. Namun kata para ulama bisa berubah menjadi hukum yang lain. Bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah menjadi mubah, bisa berubah menjadi haram, bisa berubah menjadi makruh. Kok bisa berubah-ubah begitu? Ya, di antara penyebabnya adalah niatnya dan kondisinya. Ini bisa mempengaruhi suatu hukum. Ya. Wajib manakala dia mampu, manakala ketakwaannya enggak terpenuhi kecuali dengan itu, wajib dia menikah. Apalagi yang ditunggu. Ya. Nikah. Begitu. Kalau misalnya belum sampai derajat itu, ya, pernikahan masih di apa impian misalnya ya, uang belum ada ya kan, kemudian ya mau apa lagi. Nah tentunya dia belum bisa ya, sementara dia mungkin masih kepingin misalnya belajar ya, mungkin dalam kondisi tertentu tidak menjadi wajib bagi dia tapi menjadi sunnah bagi dia. Ya, bisa haram kok sampai nikah hukumnya haram? Ya kalau niatnya buruk dalam pernikahan, ya, atau yakni memudharati wanita yang mau dia nikahi, ya, ya bisa jadi pernikahan itu menjadi haram. Ya. Nah, jadi itu terkait dengan hukum-hukum yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Intinya sekali lagi pada dasarnya adalah wajib, ya, sehingga diupayakan untuk dilakukan, jangan menunda-nunda. Terutama apalagi di masa ini, ya, masa ini godaan-godaan terkait dengan wanita itu ya saking banyaknya, ya, di mana-mana, saking banyaknya dan di mana-mana, pakaiannya, auratnya, di mana tempat, ya, di mana tempat. Walhasil ini membuat semakin pentingnya pernikahan. Berikutnya di antara faedah yang dipetik dari hadis ini, ya, bahwa hikmah, ya, dari pernikahan adalah untuk membantu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang di mana pandangannya lebih tertunduk dan kemaluannya lebih terjaga. Ya. Kemudian yang berikutnya, solusi bagi orang yang belum menikah adalah diantaranya dengan berpuasa. Ya. Puasa apa? Ya puasa, ya wajib, ya sunnah, ya kan? Kalau kebetulan Ramadan, ya alhamdulillah, pasti puasa Ramadan. Kalau bulan Ramadan, ya lakukan puasa sunnah banyak. Nah, demikian beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Semoga bisa kita pahami dengan baik. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk materi kita cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya bisa kita bahas. Tidak ada sesuatu yang belum jelas, ya.